Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ayat berikutnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. فَالْيَوْمَ maka hari ini, yaitu hari kiamat, ya, hari kiamat tersebut, لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ, لَا tidak yu'khadu, tidak akan diambil, la yu'khadu, tidak akan diambil, tidak akan diterima, minkum, dari kalian, siapa kalian, ayuhal munafiqun, dari kalian wahai orang munafik, fidyah, tebusan. Wala minal ladhina kafaru, dan tidak pula minal ladhina kafaru, dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, ma'wakum, tempat kembali kalian, menjadi tempat kalian selama-lamanya, abad al-abad, an-nar, neraka. Ya maulakum, dialah neraka maula kalian, yang kalian, yang kalian inginkan dengan melakukan amalan penghuni neraka, dan neraka menginginkan kalian, menyiksa kalian sebagai balasan atas dosa-dosa kalian. Wa bi'sal masir, dan itu adalah sebaik-baik, sejelek-jelek tempat kembali. Wa bi'sa, sejelek-jelek, al-masir, tempat kembali di akhirat, ini secara global. Jadi ucapan Allah Ta'ala ini tertuju kepada orang-orang munafik, ya, dan orang-orang kafir. Allah mengatakan fal yauma, maka hari ini, hari kiamat, ya, tersebut, hari kiamat tersebut, la yu'khadhu minkum, tidak akan diambil dari kalian wahai orang-orang munafik, tidak akan diterima dari kalian fidyah apapun, tebusan apapun. Meskipun kalian ingin menebus diri kalian, ya, dengan bumi dan seandainya, bumi dan seisinya, seandainya kalian bisa, maka kalian tidak akan diterima itu. Wala minal ladzina kafaru, tidak pula dari orang kafir. Di dunia, seorang asir, seorang yang ditawan, yang dibelenggu, ditawan, mungkin dia bisa menebus dirinya dengan membayar fidyah, membayar sejumlah harta untuk membayar dirinya agar dilepaskan, dia tebus agar dibebaskan, ya. Tetapi di akhirat itu tidak mungkin. Allah menegaskan di sini, tidak akan diterima fidyah apapun tidak dari orang-orang munafik yang pengecut karena menyembunyikan kekafiran mereka dalam hati-hati mereka dan menampakkan diri bagaikan bagian dari kaum muslimin, mengaku berislam, beriman. Tidak pula dari orang-orang kafir yang terang-terangan, yang lebih berani daripada orang munafik dengan menampakkan kekafiran mereka secara terang-terangan lahir batin. Ya. Karena selain golongan kaum muslimin dan kaum mukminin, hanya dua golongan ini, yaitu golongan orang munafik, golongan orang kafir. Ya, orang musyrik ya masuk di dalamnya. Sebagaimana di awal surat Al-Baqarah, Allah SWT menyebutkan tiga golongan, golongan orang beriman dan golongan orang kafir, ya, masuk dalamnya orang musyrik dan golongan orang-orang munafik. Nah, ini mengingatkan kepada hadis Anas radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Munasabahnya kami sebutkan di sini mengingat kembali apa yang telah lewat pada firman Allah Subhanahu wa taala, seruan untuk beriman, wa malakum alla tu'minu billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum وَقَدْ أَخَذَ مِثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Terkait dengan mithaq yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh Bani Adam ketika mereka dikeluarkan dari punggung Adam, ya, dan sebagiannya dikeluarkan dari punggung ayah-ayah mereka yang dikeluarkan dari punggung Adam, yakni ruh-ruh mereka ketika itu di Na'man, di Arafah, kemudian mereka ditebar oleh Allah Ta'ala di hadapan Adam. Semua dzurriyah Adam itu yang diciptakan oleh Allah, yang akan diciptakan sampai di kiamat, setelah dikeluarkan dari punggung Adam, ditebar semuanya di hadapan Adam. Ya, kemudian Allah SWT mengambil janji dari mereka semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Sebagaimana pada hadis Ibnu Abbas yang telah disampaikan pada tafsir ayat itu. Ya. Dan itu diperkuat dengan hadis Anas muttafaq alaih. Dan pada hadis Anas ini ada kaitannya dengan fidyah yang sedang kita bahas pada tafsir ayat ini, yaitu pada hadis Anas diceritakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seorang yang akan menjadi penghuni neraka, qala lil rajul min ahli an-nar, aru'aita law kana laka ma fil ardi min syai' akunta muftadiyan bih. Jawab, kabarkan, seandainya seluruh apa yang ada di muka bumi engkau miliki, seluruh yang ada di muka bumi engkau miliki, kata Allah kepada orang itu, apakah engkau mau untuk menebus dirimu agar bebas dari neraka dengan seluruh apa yang ada di bumi yang engkau miliki itu? Kunta muftadiyan bih. apakah engkau mau menebus dirimu, bayar fidyah untuk menebus dirimu agar bebas dari neraka dengan seluruh apa yang ada di bumi itu seandainya kau memilikinya. Ditanya begitu oleh Allah, suruh jawab. Orang itu tentunya menjawab na'am, ya. Dia menjawab kepada Allah, ya. Ya. Mau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada dia, qad aradtu minka ahwana min dhalik. Sesungguhnya aku menginginkan, dalam menginginkan dari kamu sesuatu yang lebih mudah, yang lebih ringan dari itu, daripada itu. Yeah. Itu kan sulit. Dari mana juga dia bisa memiliki bumi dan seisinya? Seandainya pun diandaikan bisa, ya. Yeah. Ditolak oleh Allah Ta'ala, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan hujjah kepadanya dengan mengatakan, qad aradtu minka ahwana min dhalik, sungguh aku telah menginginkan dari kamu yang lebih mudah dari daripada itu. Apa itu, kata Allah selanjutnya, qad akhadtu minka. Al-mithaq. Qad akhadtu minka fi dhahri Adam an la tusyrika bi syai'a walakin abaita illa an tusyrika bi syai'a. Qad akhadtu minka, aku telah mengambil dari kamu mitsaq perjanjian, wa anta fi dhahri Adam, ketika kamu di punggung Adam. Qad akhadtu minka al-mitsaq wa anta fi dhahri Adam. Sungguh aku telah ambil perjanjian darimu ketika kamu masih di punggung Adam. Allah tusyrika bi syai'a, agar kamu jangan menyekutukan aku dengan sesuatu. Agar engkau beriman. Jangan menyekutukan dengan sesuatu. Walakin abaita, kan, tetapi kenyataannya engkau enggan illa an tusyrika bi saya, kecuali engkau tetap mempersekutukan aku dengan sesuatu. Padahal telah diutus para nabi dan rasul membawa penjelasan-penjelasan, hujjah-hujjah, dan mengingatkan perjanjian itu. Ya, jadi sekarang fidyah itu tidak bermanfaat. Tolak di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan, ma'wakumun nar, ma'wakum, mathwakum, tempat kembali kalian untuk tinggal selama-lamanya adalah an-nar, neraka. Hiya maulakum, dialah neraka yang menjadi maula kalian. Maula kalian, kata Sa'di rahimahullah, allati tatawallakum wa tadhummukum ilaiha. Neraka yang mengurusi kalian. Bersama kalian. Dan mengambil kalian bersamanya. Untuk selama-lamanya tinggal bersama neraka itu. Sebagaimana kalian dulu di dunia, kalian loyalnya untuk masuk neraka. Loyalnya kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Loyalnya kepada setan. Ya. Sehingga menjadi penghuni neraka bersama setan. Yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Mengikuti langkah-langkah setan. Maka akibatnya sekarang, ya, neraka menjadi maula kalian. Menjadi teman kalian. Bersama kalian selamanya. Menyiksa kalian. Wa bi'sal masir. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Masyaallah, salamu ala afiyah. Kemudian Allah mengatakan ayat berikutnya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wama nazala minal haqq. Alam ya'ni, apakah tidak tiba saatnya, belum tiba saatnya, lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman, an takhsha'a qulubuhum, menjadi khusyuk kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka. Khusyuk, tunduk. Patuh taat kepada Allah Ta'ala. Yani lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Khusyuk kalbu-kalbu mereka. Lidzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir mengingat Allah Ta'ala. Wa ma nazala minal haq, dan ma nazala, apa yang turun minal haq, dari kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Wa la yakunu, dan mereka tidak menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang utul kitaba, telah diberi kitab. Dari kalangan ahli kitab sebelumnya, yaitu al-Yahud dan an-Nasara min qabl. Kalladzina utul kitaba min qablu, seperti orang yang telah diberi kitab sebelumnya, yaitu Yahud dan Nasara. Fatala alaihimul amadu. Kemudian tola, panjang. Alaihim, atas mereka al-amad, waktu. Berlalu, lewat setelah datangnya kitab kepada mereka. Faqasat qulubuhum, kemudian ternyata qasat qulubuhum, menjadi keras kalbu-kalbu mereka. Tidak istiqomah. Wa katsirum minhum, dan banyak dari mereka fasiqun. Banyak dari mereka menjadi orang-orang fasik. Ini. Jadi alam yakni, apakah tidak tiba, belum tiba awan, waktu, saat. Ya, apakah tidak tiba, belum tiba saatnya? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk kalbu-kalbu mereka, untuk menjadi khusyuk kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka, khusyuk li zikrillah, untuk zikir, mengingat Allah SWT. Ibn Uthaymin rahimahullah memilih ini, bahwa zikrullah di sini adalah zikir secara umum, termasuk di dalamnya Al-Quran. Ya. Jadi apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman khusyuk kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka, lidzikrillah, untuk berzikir, untuk berzikir kepada Allah, ya. Termasuk di dalamnya adalah Al-Quran, karena termasuk zikrullah. Wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang turun dari kebenaran kepada Muhammad alaihissalam. Nah, ini yang ditafsirkan Al-Quran. Jadi disebutkan lagi secara khusus setelah itu, setelah penyebutan zikrullah yang umum cakupannya mencakup Al-Quran, kemudian disebutkan secara khusus wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang turun dari kebenaran, yakni Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun, ya, dari atas, dari Allah SWT. Allah yang memfirmankan, didengar oleh Jibril, Jibril menurunkannya kepada Muhammad alaihi salam. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minhu. Ini ya, seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggugah hati orang-orang beriman, agar mereka ya khusyuk, hati-hati mereka tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah, konsisten dengan itu, tidak kendor. Wa in tala bihim az-zaman, meskipun panjang waktu yang mereka lewati dalam perjalanan hidup mereka, terus istiqomah, konsisten dengan itu, tidak lalai, tidak terpalingkan dari zikrullah, dari Al-Quran, dari kebenaran, terus berpegang teguh dengan itu, dan terus mengingat Allah, terus menjalankan syariat Allah, perintah Allah, menjauhi larangannya. Hatta ya'tiyahum al-yaqin, sampai datang maut, al-yaqin, maut menjemput mereka. Mereka diseru, digugah dengan ini. Dan diingatkan oleh Allah Ta'ala, wala yakunu, dan jangan mereka menjadi, jadi jangan mencontoh, mengikuti jejak, ya, kalladzina utul kitab, seperti halnya keadaan, kondisi orang-orang yang utul kitab min qabl, yang telah diberi kitab sebelumnya, yaitu al-yahud dan nasara. Al-yahud dengan kitab Taurat, dan nasara dengan kitab Injil. Mereka telah diberi kitab oleh Allah Ta'ala, yang itu adalah zikrullah. Dan itu adalah al-haq alladhi nazala min Allah, min indillah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kebenaran yang turun dari Allah. Karena Taurat, Injil, juga kitab suci, yang isinya adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang Allah firmankan. Nah, dan diturunkan kepada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi realitasnya fatala alaihimul amadu, kemudian panjang al-amad, waktu berlalu alaihim atas mereka. Apa yang terjadi? Mereka tidak istiqomah, tidak konsisten. Hilang kehusukan hati-hati mereka. Berubah menjadi faqasat qulubuhum. Maka qasat menjadi keras. Kalbu-kalbu mereka tidak lagi khusyuk seperti di awal-awal dulu, generasi-generasi awal. Jadi generasi belakangan yang datang berikutnya di akhir-akhir setelah shalla alaihimul amad, setelah berlalu waktu yang panjang sampai kepada generasi belakangan, ternyata generasi belakangan ini tidak bertahan. Faqasat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi keras, tidak lagi seperti generasi-generasi awal. Nah, di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah memetik faedah, mengatakan wa fi hadza, dan di sini isyaratun, terdapat isyarat ila anna awwalal ummati khairun min akhiriha, terhadap isyarat, terhadap suatu perkara bahwasanya generasi awal suatu umat itu lebih baik daripada generasi terakhirnya. Generasi-generasi awal, di awal-awal ya, ketika turunnya kitab yang bersama nabi mereka dan generasi yang dekat dengan itu yang belum lama, belum tola alaihimul amad, itu lebih baik keadaan mereka, istiqomah mereka, dibandingkan generasi akhir yang datang belakangan ba'da ma tola alaihimul amad, setelah berlalu waktu yang panjang ke generasi akhir. Generasi akhir ini sudah tidak seperti yang pertama ya keadaannya. Lebih baik wa akhsha'u quluban, dan generasi awal umat itu lebih khusyuk kalbu-kalbu mereka dibandingkan generasi akhirnya. Apa sebabnya? Faktornya wadzalika liqurbihim min ahdir risalah. Wadzalika litu liqurbihim, dikarenakan dekatnya generasi awal itu min ahdir risalah, dari zaman kerasulan, turunnya syariat, turunnya kitab, sehingga mereka lebih kuat dan kejelekan masih sedikit. Ya. Waqad sahha bidzalika al-hadits 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah sahih tentang hal itu suatu hadis dari Nabi alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku. Dan an-nas di sini umum. Dari seluruh generasi manusia yang pernah ada, dari Adam sampai generasi umat Muhammadiyah. Ya, karena memang umat ini adalah umat yang terbaik dari seluruh umat yang pernah ada sebelumnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Jadi, ya, generasi sahabat Nabi SAW itu generasi terbaik dari para generasi pendamping rasul-rasul yang pernah ada. Jadi di atas mereka hanya para nabi dan rasul. khairun nas, sebaik-baik manusia qarni adalah generasiku, generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu tabi'in, murid-murid, pengikut para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in, generasi berikutnya setelah tabi'in itu murid-muridnya tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, murid-murid tabi'in. Tiga generasi yang dikenal dengan ya al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. Tiga generasi yang memiliki keutamaan, yang lebih utama daripada generasi setelahnya. Ini hadis ini ya semakna dengan ayat yang disyaratkan pada ayat yang dipetik tadi dari ayat ini oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan ayat menunjukkan bahwa generasi-generasi awalnya ya lebih bagus daripada generasi akhir yang telah tola alaihimul amad, tola alaihi fa tola alaihimul amad, setelah panjang waktu berlalu sampai ya datang generasi belakangan ternyata qasat qulubuhum, kalbu-kalbu mereka menjadi kasar, tidak lagi sekhusyuk yang pertama. Nah. Kemudian Allah SWT mengabarkan tentang hakikat yang ada, realitas pada mereka, ahli kitab tersebut. Ba'da ma tala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum, Allah mengabarkan wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka yang menjadi orang-orang fasik. Banyak dari mereka yang menjadi orang-orang fasik. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan di sini betapa maha adilnya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita realitas yang ada, bahwa banyak dari mereka yang menjadi fasik. Berarti tidak semua. Berarti tidak semua. Ada sedikit yang masih istiqomah. Wa katsirum minhum fasiqun, banyak dari mereka yang menjadi fasik, berarti masih ada sedikit yang tersisa ya yang tidak menjadi fasik. Nah, jadi hendaknya kita mengambil pelajaran dari sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita wajib berlaku adil, bersikap adil. Jika kita mengabarkan tentang keadaan satu kaum yang kita ketahui keadaan mereka, jika kita mendapati kaum itu semuanya rusak, menjadi fasik semua, menjadi kafir semua, ya katakan semua. Jika mayoritasnya, nah katakan mayoritasnya, kebanyakan mereka yang terbanyak, ya mayoritas mereka. Jumlah terbanyak. Jika banyak dari mereka, ya katakan banyak dari mereka yang rusak. Nah, jangan hanya sebagian kemudian disapu rata semuanya. Nah, ini tidak adil. Tidak boleh seperti itu. Nah, ya dan nah. Jadi terakhir di sini saya bacakan keterangan As-Sa'di rahimahullah dalam Tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Beliau mengatakan, فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله بما أنزل له الله. Kalbu-kalbu ini, hati-hati ini butuh setiap saat untuk diingatkan. Antudzakkara, ya. Tahtaju fi kulli waqtin ila antudzakkara bima anzala lahu Allah. Untuk ditadzkir, untuk diingatkan tentang apa yang Allah turunkan untuknya, untuk dia imani, untuk dia patuhi, ya. Wa tunafaqa bil hikmah dan butuh senantiasa kalbu-kalbu ini diisi dengan hikmah, dengan ilmu, agar memperkuat hati itu tetap bersih, tetap sehat, ya, tetap suci, tetap khusyuk. Wala yang bagil ghaflatu an dhalik, dan tidak sepantasnya, tidak semestinya, tidak boleh lalai dari hal itu. Tidak boleh lalai dari zikrullah, dari mengingat Allah. Fa inna dhalika, karena sesungguhnya hal itu, lalai dari mengingat Allah, dari zikrullah, sababun, merupakan faktor penyebab, li qaswatil qalb, kerasnya hati. Iya. Kita tahu bersama firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah menjadi tenang kalbu-kalbu itu, menjadi lapang dada-dada itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan banyak mengingat Allah. Banyak-banyak mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah mengingat Allah. Jangan seperti orang-orang munafik yang sedikit mengingat Allah SWT. Ya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah, orang-orang munafik, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Makanya, ya, orang munafik itu sholatnya bermalas-malasan. Itu pun nunggu-nunggu akhir waktu. Ya sudah masuk waktu, tersisa sedikit sholat. Sholatnya cepat sekali. Jadi mengingat Allah, ingat lewat gitu aja. Tidak ada khusyuk. Orang beriman masuk waktu, ingat kewajibannya, ingat Allah Ta'ala, segera. Ya. Segera dia. Musara'ah ila maghfiratillah. Ila al-jannah. Segera dia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Segeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya semesta langit dan bumi. Bersegera. Kemudian khusyuk. Ya, sempurna pelaksanaannya. Bukan hanya rukun-rukunnya yang wajib, tapi sunnah-sunnahnya dilengkapi agar sempurna pahalanya dan keimanannya bertambah, terasa semakin kokoh, semakin khusyuk. Setelah itu habis usai sholat, bukan langsung bubar begitu. Nah, banyak-banyak mengingat Allah. Duduk berzikir ba'da sholawat, zikir setelah yang diajarkan, disunnahkan setelah sholat, menjajarkan Nabi SAW dibaca dengan khusyuk. Begitu. Nah, bahkan sebelum sholat, di sholat wajib itu jika ada rawatibnya, rawatibnya kerjakan, diperhatikan. Jika ada rawatib setelahnya, setelah dzikir, kerjakan lagi rawatib ba'diyah. Begitu. Nah, terus, ya, terus banyak mengingat Allah SWT. Jangan lalai. Nah, jika lalai sedikit mengingat Allah, akan kasar nanti hatinya, akan kurang khusyuknya, terlalu sibuk dengan dunia, apalagi ya sudah tersibukkan juga dengan maksiat, naudzubillah, bahaya. Jadi istiqomahnya terancam. Barakallahu fiikum. Waffaqana Allah jami'an lima yuhibbu wa yardah. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, sallallahu alaihi wa sallam. Tafadhalu.